didikte oleh dunianya. Bukan dia yang mendikte dunianya. Kalau dia mendikte dunianya, dia menuai dunianya, dapat rezeki, oh ya ini sudah saatnya ada sebagian yang harus disisihkan. Oh, saya harus mendikte harta saya. Bukan kok hartanya yang mendikte dia. Wah, ge, eman-eman ki yang wanat ditokakan kok modalnya kok jadi kurang. Ini namanya ditunggangi sama apa? Dunia. Setelah dapat dunia, silakan dijadikan itu sebagai sarana untuk menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan silakan. Anak sebelum balig punya dosa enggak? Nabi SAW mengatakan rufi al-qalamu an thalathin. Pena untuk mencatat dosa itu enggak ditulis atas tiga orang. Yang pertama orang gila, yang kedua orang yang tidak sadarkan diri, yang ketiga bayi yang belum balig. Kalau ada bayi bunuh diri, mungkin tidak sengaja, mungkin sengaja itu. Ada anak kecil bunuh diri. Dilihat apakah dia itu sudah bisa berpikir atau belum. Kalau dia belum bisa berpikir, mungkin hanya sekedar nyontoh neng TV anak wong dalam wong kendat nyontoh kayak apa jelas. Ya itu nggak berdosa itu. Karena dia belum bisa apa? Beda. Kecuali kalau sekarang masalah balik itu belum tentu umur-umur tertentu. Kalau dulu orang balik itu SMP, SMA, bahkan dulu ada baru balik setelah SMA. Sekarang anak SD sudah pada apa? Balik. Wanita sekarang anak santri-santri, anak-anak kita SD sudah pada datang bulan. Kalau itu berarti sudah apa? Sudah balik. Kalau sudah balik berarti saat itu dia akan terkena dosa. Saat anak saya tidak suka ngaji, gimana cara menasihatinya supaya dia mau ngaji? Caranya mudah. Jenengan contoni. Jenengan contoni rajin ngaji. Karena yang namanya anak itu suka meniru. Suka meniru. Makanya ada pepatah yang mengatakan buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Wong tuane rajin ngaji, biasane anake rajin ngaji. Wong tuane bebeh ngaji, biasane anake bebeh ngaji. Ini yang pertama, nyontoni dulu. Yang kedua, anak itu perlu trik di dalam mengarahkannya. Di dalam Islam itu triknya secara garis besar ada dua. Ada namanya terhib, ada namanya terhib. Terhib itu adalah motivasi, iming-iming, hadiah, itu namanya terhib. Terhib itu adalah ancaman, hukuman, dan seterusnya. Nah, orang kalau ingin anaknya rajin ngaji, dia memakai dua trik itu. Suatu saat dia perlu dikasih hadiah ketika rajin. Suatu saat dia perlu dihukum ketika dia tidak mau ngaji. Tapi ini semuanya juga ada aturannya masing-masing. Hadiahnya hadiah apa? Nek gua mangkat TPA tuh kok akan mobil lah. Yororo. Nek ngaji TPA tuh kan mobil, mlebu pondok tuh kok akan motor mabur. Jadi hadiah pun ada aturannya. Ada aturannya. Sama juga hukuman juga ada aturannya. Jadi enggak setiap segala sesuatu mesti hukuman, awas, awas, awas. Enggak selalu seperti itu. Saya berbicara sedikit masalah hukuman dan hadiah itu dalam ceramah kajian saya judulnya mengatasi kenakalan orang tua. Mengatasi kenakalan orang tua. Apa ana wong tua nakal, Ustaz? Ya ana, makanya ada judul pengajian seperti itu. Itu bisa dilihat di Yufit TV atau di YouTube ada. Masukkan aja mengatasi kenakalan orang tua. Masih, silakan. Ada yang lain? Ada 2 menit lagi atau 3 menit lagi? Oh ya. Jangan makan harta anak yatim, padahal anak yatim itu enggak bisa mencari nafkah. Kok hartanya dari mana? Warisannya. Warisan dari bapaknya. Iya. Jadi yang namanya anak yatim, itu kan enggak setiap anak yatim itu bapaknya kere. Kan ada anak yatim yang bapaknya apa? Sugih. Nah, ketika bapaknya meninggal, dia kan punya hak waris toh? Punya hak waris. Nah, hartanya itu enggak boleh dimakan sembarangan. Kecuali kalau misalnya digunakan untuk merawat si anak yatim tadi. Kemudian si perawatnya ikut makan dari harta tersebut. Itu kalau dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu ya secukupnya sebagian orang cukup. Sekedarnya. Kalau sekedarnya enggak apa-apa. Wala taqulu amwali illa billati hiya ahsan. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Kalau itu enggak apa-apa. Ya, kalau itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memanfaatkan hartanya yatim, dia manipulasi kemudian dia habiskan untuk kepentingan pribadi, wah itu bahaya itu. Itu bahaya, ancamannya berat di dalam Al-Qur'an. Masih? Monggo. Keringanan dalam bentuk apa? Puasanya, sholat jama'ah atau puasa. Selama seorang itu musafir, maka yang disunahkan buat dia qasar. Sholatnya diringkas. Selama dia musafir, dianggap musafir, maka yang sunnah buat dia adalah qasar. Kalau masalah jama' itu apa? Menggabungkan antara dua sholat, itu kaitannya dengan kebutuhan. Bukan kaitannya dengan bepergian. Jadi kapan seorang butuh untuk menjama', boleh dia menjama'. Sekarang, apakah setiap orang yang bepergian butuh untuk menjama'? Belum tentu. Ada orang yang bisa sholat duhur sebelum dia berangkat, atau sholat subuh sebelum dia berangkat, sholat duhur sebelum dia berangkat. Ada dia bisa sholat asar kapan? Ketika dia sampai 3 jam. Lumayan, 3 jam itu juga termasuk safar. Sekarang jaraknya 3 jam kan lumayan jauh itu. Dari sini kemana? Jogja ya 4 jam. Purworejo itu udah safar itu. Jadi duhuran di sini, asaran di sana. Kalau enggak perlu dijamak, enggak perlu. Jadi yang namanya jamak itu kaitannya bukan safar, tapi kaitannya dengan kebutuhan. Berarti kalau misalnya ada orang enggak safar, enggak bepergian, tapi dia ada kebutuhan mendesak untuk jamak, boleh enggak? Boleh. Contohnya dokter lagi operasi. Dokter lagi ngoperasi, butuh waktu 10 jam. Apa enggak nih kok di situ tinggal di situ, yo? Lagi dibuka kayak gitu ditinggal di situ ya mati. Ya. Itu namanya kebutuhan. Walaupun dia bukan sedang safar bepergian. Jadi jamak itu kaitannya dengan kebutuhan. Wallahu taala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.